Allahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita masih melanjutkan dari kajian kita Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan syarahnya dari Samahatul Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, masih berbicara tentang takdir, di mana kemarin Syekh Shalih Al-Fauzan atau pertemuan sebelumnya mengutip pernyataan dari Ibnu Taimiyah di Risalah At-Tadmuriyah bahwa kelompok yang terjatuh ke dalam penyimpangan takdir ini, mereka terdiri dari tiga kelompok sesat: Iblisiyah, Majusiyah, Musyrikiyah. Itu Iblisiyah, Musyrikiyah, Majusiyah. Antum murojaah di situ. Ya. Siapa itu Musyrikiyah? Yaitu mereka yang bersandar kepada takdir atas perbuatan kekufuran mereka, atas penyimpangan mereka. Mereka berkata, "Loh, ini takdir," gitu. Ini musyrikiyah. Kemudian ya, majusiyah yang menyandarkan perbuatan mereka kepada mereka sendiri, tidak kepada takdir dari Allah. Kemudian iblisiyah yang menetapkan takdir dan juga syariat, namun membenturkannya. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pula bahwa tidak ada kontradiksi antara penetapkan takdir dengan syariat, yaitu iradah syariah dengan iradah kauniyah, tidak ada kontradiksi sama sekali. Maka sekarang kita masuk ke pasal yang berikutnya. Disebutkan di sini tidak ada, ya, tanapi tidak ada kontradiksi baina isbatil qadar, antara menetapkan takdir dan juga menyandarkannya segala perbuatan hamba kepada hamba secara hakiki, bahwa hambalah yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut bikhtiyarihim, dengan pilihan hamba itu sendiri. Misal, kemarin kita mengerjakan sebuah aktivitas, Allah telah takdirkan tersebut. Kita bisa memilih antara mau melakukan aktivitas itu atau meninggalkannya, berupa kebajikan misalkan, atau keburukan, waliyadubillah. Keburukan. Sang hamba telah Allah takdirkan akan mengerjakan keburukan tersebut. Kemudian sang hamba diberi pilihan oleh Allah di dunia untuk mau meninggalkan perbuatan keburukan tersebut atau melakukannya. Sang hamba diberikan kekuatan untuk meninggalkan atau melakukan. Kemudian sang hamba ternyata dia tidak lepas dari apa yang telah Allah catat di Lauhul Mahfudz. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir bahwa hamba melakukan keburukan tersebut. Maka perbuatan hamba disandarkan kepada hamba dengan pilihan dia, dengan kudrah dia, dengan irodah dia, kehendak dia, keinginan dia sendiri. Dan ini tidak ada kontradiksi dengan takdir apa yang Allah telah tentukan untuk dia, yaitu dengan dikatakan itulah perbuatan hamba. Itulah perbuatan hamba. Bisa dipahami sini? Bisa dipahami enggak? Baik, kita baca penjelasan ya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebelumnya kita bacakan dulu ya, ini maklumat di Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bismillah. Ini enggak ada yang bawa kopi nih. Mana Pak Amin? Katanya mau bawa jahe. Baik. Ya, kalau saya udah ready. Jadi ya. Sampai jam 10. Enggak ya. Qala rahimallahu ta'ala. Wal ibadu fa'iluna hakikatan. Maka sang hamba yang melakukan perbuatan mereka secara hakiki. Wallahu khaliqu af'alahum. Namun Allah yang menciptakan perbuatan mereka. berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan apa yang kalian kerjakan. Baik, sudah di sini. Ya. Wal abdu huwa al-mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru. Maka hamba mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baru berbuat kebajikan, ada yang fajir berbuat keburukan, wal musalli ada yang berpuasa salat, wasaimu berpuasa. Walil ibadi qudratun, maka hamba memiliki kudrah, kemampuan, ala a'malihim, atas perbuatan mereka, walahum iradatun, mereka pun punya irada, kehendak. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratahum wa iradatahum. Allah yang menciptakan mereka sang hamba, Allah yang menciptakan kemampuan mereka sang hamba, dan Allah yang menciptakan keinginan dari sang hamba tadi. Bahkan sang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk melakukan puasa atau tidak mau puasa, mau sholat atau tidak mau sholat. Pilihan itu pun Allah ciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastakim wa ma tasha'una ayyasha Allahu rabbul alamin. Liman sya'a minkum ayyastakim, bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah, untuk berada di jalan yang lurus. Wa ma tasha'un, nah di sini Allah menetapkan adanya masyiah bagi hamba. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah, maka Allah menetapkan adanya masyiah iradah pada hamba, bahwa hamba punya kehendak. Sang hamba berkehendak melakukan kebaikan atau keburukan, Allah berikan kehendak tersebut kepada hamba. Bisa dipahami sini? Bisa dimengerti enggak di sini? Taib barakallahu fikum, ya. Kemudian kata Syekh, ya, berikutnya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Namun tidaklah apa yang kalian kehendaki tersebut illa ayyasha Allahu rabbul alamin, itu tidak dapat terrealisasi melainkan itu mesti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Jadi masyiah, kehendak yang ada pada hamba itu tidak akan berjalan kecuali yang sesuai dengan kehendak dari Allah. Ya, kehendak dari Allah, keinginan dari Allah untuk sang hamba yang Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami sini? Ya, tadi kita mau sholat isya di sini. Sholat isya. Ini kan ya Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk mau, untuk bisa mengerjakan sholat isya atau meninggalkannya. Kan begitu? Ya, misalkan meninggalkannya ada pertandingan bola malam ini misalkan. Ada pertandingan bola. Tapi ada sholat isya juga di masjid atau di musola. Pilih mana? Allah berikan kita kehendak. Ya kan? Nah, ternyata walhamdulillah ya, kita berkehendak mau ke masjid, mau ke musala. Bisa dipahami sini? Nah. Ya. Dan apa yang kita kehendak itu tidak akan terlaksana kecuali sesuai dengan kehendak Allah sebelumnya. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Nah. Wa hadhihi ad-darajatu minal qadari yukadzibu biha 'amatul qadariyah. Maka derajat yang kedua ini, kata Syekh di sini, derajat yang kedua dari tingkatan takdir ini, inilah yang didustakan oleh mayoritas kaum Qadariyah. Alladzina sammahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummah, yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Wa yaghlu fiha qauman min ahli al-itsbat. Namun ada satu kaum yang berlebihan dalam masalah takdir ini dari kalangan ahlul isbat, yaitu dari kalangan orang-orang yang menetapkan takdir. Hatta salabul abada qudratahu wa ikhtiyarahu, hingga mereka menghilangkan dari hamba kemampuan hamba, pilihan hamba. Ini kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah yang mereka menafikan kudrah, iradah, ikhtiar bagi hamba. Mereka mengatakan manusia itu semua berjalan sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan. Aktivitas manusia itu tidak lepas dari takdir. Sahih ya? Sahih. Seperti Ahlus Sunnah. Namun tatkala mereka melakukan sebuah aktivitas, kebaikan atau keburukan, mereka semua menyandarkannya kepada takdir. Keburukan yang mereka lakukan, maka mereka tidak mau disalahkan. Kata mereka, ini takdir dari Allah. Loh, Anda kan diberikan kemampuan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Anda diberikan pilihan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Anda diberikan iradah, kehendak, keinginan untuk tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Maka mereka mengingkari ini semua. Iradah, ikhtiar, dan juga qudrah dari hamba yang Allah Ta'ala berikan. Mereka mengingkari ini. Ini namanya kaum Jabariyah. Ya, kaum Jabariyah. Yang mereka mengatakan hamba itu seperti dipaksa oleh Allah melakukan semua aktivitas kebaikan atau keburukan. Maka aktivitas keburukan jangan disalahkan. Ini takdir dari Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Risalah Tadmuriyah dari salah satu tiga kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Kelompok apa ya, ikhwah? Hah? Di antara Iblisiyah, Musyrikiyah, satu lagi Majusiyah. Hah? Lah, Iblisiyah. Apa? Bukan. Musyrikiyah. Nah, Musyrikiyah. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam di Risalah Tadmuriyah, itu mereka Musyrikiyah. Semua takdir, takdir. Keburukan mereka itu takdir, takdir. Kenapa? Karena mereka menghilangkan kudrah, kemampuan bagi hamba, kehendak bagi hamba, dan juga adanya pilihan untuk hamba. Bisa dipahami sini? Baik. Kalau belum paham, bilang ya. Jangan pura-pura paham. Udah mulai berat ini kan? Kenapa? Jabariyah. Ya, kaum Jabariyah. Yang ini iblis, apa namanya, Musyrikiyah. Ya, ini kan kaum musyrikin dahulu begitu. Kaum musyrikun, tatkala mereka berbuat kesyirikan, mereka nggak mau disalahin. Ya, mereka nggak mau disalahin. Kata mereka, ya, saya kunun alladzina asyraku. Kata Allah Ta'ala berfirman, maka akan berkata orang-orang yang berbuat kesyirikan, lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Seandainya Allah menghendaki, Allah tidak akan kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula ya bapak nenek moyang kami. Jadi ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan, kata mereka. Kenapa? Allah sudah takdirkan. Nah, bisa dipahami sini. Ya. Yang pencuri dibawa kepada Umar bin Khattab untuk dipotong tangannya, berkilah dengan takdir Umar. Ini takdir. Enggak usah potong tangan saya. Saya pencuri, takdir Allah. Nah, kata Umar, dan kita memotong tangan kamu pun dengan takdir. Maka ini aliran yang luar biasa, sesatnya, ngawurnya, sama seperti yang pertama. Ya, akan terhilang semua syariat dengan alasan takdir. Mereka enggak mau salat takdir, zina takdir, korupsi takdir, berbuat keburukan ini dan itu takdir, takdir, takdir semua. Hilang syariat. Hilang syariat. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan takdir, menetapkan syariat. Kalau kelompok Qadariyah menetapkan syariat, menafikan takdir. Kelompok Jabariyah menetapkan takdir, menafikan syariat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan keduanya. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Karena iradah kauniyah dengan iradah syariah itu ada. Dua-duanya ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menghendaki sang hamba berbuat kebaikan. Allah menghendaki sang hamba agar menjauhi keburukan. Namun Allah telah menentukan sang hamba itu jatuh kemana. Apakah ke keburukan atau kepada kebaikan. Ini pekan lalu telah kita bicarakan. Allah Ta'ala menghendaki iblis taat. Namun Allah telah mentakdirkan iblis tidak taat. Tidak taat yang Allah putuskan, iroda kauniyah. Allah menginginkan iblis taat, itu iroda syariah. Bisa dipahami sini? Jadi tidak ada kontradiksi antara syariat dengan kauniyah, takdir. Nah, Jabariyah mereka menetapkan takdir saja, menafikan syariat. Nah, kalau Qadariyah menetapkan syariat saja, tidak mau pakai takdir. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah itu dua-dua, ya, di antara kedua itu semua. Bisa dipahami sini? Ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Ahlus Sunnah itu memang selalu berada di tengah-tengah. Ya, di antara kelompok Murji'ah dan juga kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Di antara kelompok Syiah Rafidah maupun kelompok Nasibiyah. Ya. Dan di antara kelompok musyabbihah maupun mu'atilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ya, barakallahu fikum. Wa hadhihi ad-darajatu min al-qadar yukadzibu biha 'ammatul qadariyah alladziina samahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummah wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-isbat hatta salabul abada qudratahu wa ikhtiyarahu. Ini sudah ya. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Hingga dan mereka mengeluarkan dari perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah, mengeluarkan hikmah-hikmahnya dan segala kemaslahatannya. Jadi mereka mengeluarkan. Ini kaum siapa ini? Jabariyah. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Arada Syekhu rahimallah bihadzal kalam, ya, Syekhul Islam menghendaki di pernyataan beliau ini ayyubayyina, beliau hendak menjelaskan annahu la talafa baina isbatil qadar, tidak ada kontradiksi antara menetapkan takdir bijami'i maratibihi as-sabiqati dengan seluruh maratibnya, tingkatannya yang telah terdahulu. Masih ingat enggak? Maratibnya beriman kepada takdir yang terdahulu ada 4. Siapa yang masih ingat? Hah? Yang pertama beriman tentang ilmu, bahwa Allah mengilmui, mengetahui semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Bisa dipahami sini? Yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Itu pun juga Allah telah mengilmuinya, mengetahuinya. Yang kedua, tingkatan takdir, beriman pada takdir apa? Kitabah, penulisan. Yaitu maksudnya apa? Semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi, itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga apa? Penciptaan. Bahwa semua yang terjadi ini itu adalah ciptaan dari Allah. Wajib diimani ini. Semuanya itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat apa? Hah? Iradah, yaitu mengimani bahwasannya semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wah, hafal semua antum saya lihat ini. Nah, ini penting ini. Ya, banyak ikhwah enggak hafal ini, enggak ngerti ini. Tapi berisik ngaku-ngaku sebagai ahlus sunnah, sunni salafi, enggak paham ini. Empat, beriman kepada maratib takdir ini berbahaya padahal. Dia berbahaya, gampang kena syubhat, qadariyah, jabariyah dengan segala macam benang-benang kusutnya. Dia khawatirkan kena di sini. Nah, ini ya faedah dari belajar. Ya, faedah dari belajar, membaca buku, hadir di majelis, mau bertanya, nah ini faedahnya. Ya, banyak yang enggak paham ini. Saya kalau iseng-iseng ngobrol sama ikhwah, ya saya bungkus dengan kata murojaah. Murojaah yuk. Ya. Empat maratib beriman pada takdir apa? Waduh. Wallahu a'lam. Wah ini, wah itu, wah. Allahu a'lamnya enggak tepat. Allahu a'lam itu pada hal-hal yang ya, hal-hal yang di situ membutuhkan fatwa, yang dia bukan fatwanya. Kalau di situ dia jawab, enggak tahu ternyata. Pak, ini sangat disayangkan. Ya, udah bertahun-tahun ngaji enggak paham ya, yang dasar-dasar seperti ini. Empat maratib beriman pada takdir. Nah, ini alhamdulillah kalau ya antum sudah mengetahuinya. Ini dijaga terus, dibaca-baca lagi. Ya, diulang-ulang lagi. Yang namanya ilmu ini, hafalan ini kadang berkhianat. Ya, di saat dibutuhkan dia lupa, lagi nggak dibutuhkan hadir. Nah, begitu. Banyak maksiat, ya apalagi. Nah, waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh, ya, wa qaunil ibadi yaf'aluna bi ikhtiyarihim wa ya'maluna bi iradatihim. Dan juga tidak ada kontradiksi ini semua antara penetapan takdir dengan seluruh empat tingkatannya dan juga dengan status hamba yang melakukan perbuatan mereka biikhtiyarihim, dengan pilihan mereka. Ya amalun ya, biiradatihim, mereka melakukan dengan kehendak mereka. Jadi sang hamba melakukan perbuatannya secara hakiki, hambalah yang melakukan. Kemudian hamba diberikan pilihan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan sang hamba, dia melakukan perbuatan tersebut dengan kehendak dia, bukan dengan paksaan siapa-siapa. Bisa dipahami sini? Kemudian apa yang dilakukan hamba, ternyata itu sudah Allah takdirkan. Kontradiksi? Enggak ada kontradiksi. Kalau kita penuh keimanan mencermatinya, tidak ada kontradiksi. Allah telah menetapkan kauniyah, telah menetapkan syariat. Syariat Allah tetapkan, kauniyah telah Allah tetapkan. Maka diimani saja, tidak perlu banyak pikir ini, pikir itu, setan masuk. Ta'amuk dalam masalah takdir, berdalam-dalam dalam masalah takdir, akan menghasilkan tasaulat, bertanya-tanya. Kok bisa ya? Iblis Allah ciptakan buat disiksa doang. Itu lihat pertanyaan apa ini? Hah? Pertanyaan apa ini? Hah? Pertanyaan dari mana? Nah ini ada jawaban gak? Kenapa ya Allah ciptakan Fir'aun? Allah tahu Fir'aun gak bakal ini. Tapi Allah utus Musa. Allah tahu kan Allah Fir'aun gak bakal mau ikut Nabi Musa. Ya, berarti. Lihat. Itu dari syaitan. Kenapa? Karena Allah enggak boleh ditanya tentang perbuatannya. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya, tapi mereka Allah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Perbuatan Allah pasti ada hikmah. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu apapun batilan dalam keadaan sia-sia tanpa hikmah. Hikmahnya ini dengan kekurangan kita, kelemahan akal kita, sedikitnya nalar dan pemahaman kita, akhirnya hikmahnya ini kita ketahui sedikit. Namun akan kita ketahui banyak nanti setelah tersingkap semuanya. Bisa dipahami sini? Maka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk banyak mengimani perkara-perkara yang gaib, termasuk masalah takdir ini. Imani saja. Imani. Dan enggak perlu banyak memikirkan ya seperti tadi, enggak penting. Ya, siapa yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab cuma siapa? Allah. Rasul juga enggak bisa jawab. Ya, apalagi ditanya ke Pak Ustaz. Nah, mana bisa jawab? Kenapa Fir'aun Allah ciptakan? Nah ini berdalam-dalam dalam masalah takdir. Ya. Dalam masalah takdir, jangan berdalam-dalam. Cukup dipelajari, diilmui, amalkan. Imani itu amalkan. Udah selesai. Ya. Bantah bagi mereka yang menyimpang. Tetapkan takdir berdasarkan apa yang telah datang dari keterangan para ulama yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Selesai, udah. Mereka tetap menyimpang, silakan dengan penyimpangannya. Yang penting sudah dijelaskan. Begitu, bisa dipahami sini? Baik. Ini banyak ya yang terjatuh ke dalam pemahaman Qadariyah atau Jabriyah. Karena tidak paham. Kemudian, waqasduhu bihada. Nah, maksud beliau, kata Syekh Shalal Fauzan, dengan pernyataan beliau ini, bahwasanya tidak ada kontradiksi antara takdir Allah dengan perbuatan hamba adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah sesuai dengan keinginan dan pilihan hamba. Ini tidak ada kontradiksi. Maksudnya apa? Ibnu Taimiyah menyampaikan demikian. Ar-raddu ala man za'ama. Ini adalah sebagai sanggahan, bantahan bagi orang yang menyangka. Anna isbata dhalika yalzamu minhu atanaqud. Bahwa menetapkan hal tersebut akan berkonsekuensi tanaqud. Yaitu akan adanya kontradiksi, saling ya berlawanan. Kok bisa Allah takdirkan ya? Allah takdirkan tapi perbuatan buruk hamba disandarkan kepada hamba. Perbuatan buruk hamba tidak disandarkan pada Allah. Kan Jabariyah mikirnya begitu. Ya, Jabariyah mikirnya begitu. Harusnya kepada Allah. Ya, itu kan semua takdir dari Allah. Ya. Kalau kata Qadariyah, oh enggak. Itu enggak ada takdir. Semua perbuatan buruk kita yang lakukan, kita yang ciptakan, kehendak kita. Allah enggak ada kehendaknya di situ. Wah, ini yang gulatnya ekstremnya. Bahkan Qadariyah ekstremnya lagi mengatakan apa? Allah enggak mengetahui. Ini yang dikafirkan oleh para ulama. Ya, menafikan ilmu dari Allah. Nah, kalau kelompok ketiga dengan yang disebutkan Ibn Taimiyah di Risalah Tadmuriyah apa? Iblisiyah. Iblisiyah itu apa? Menabrakkan antara kauniyah dan syariyah. kauniyah dengan syariat, takdir dengan syariat. Ya, takdir dengan syariat. Kan begitu iblis. Iblis ya menerima syariat dari Allah, dia menetapkan, tidak mengingkari, tidak seperti Jabariyah. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Iblis terima. Ya, kemudian iblis enggak mau. Iblis enggak mau, iblis benturkan dengan takdir yang dia sangka. Ya Allah, khalaqtahu min tin, ya. Wa khalaqtani min nar, begitu. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Api kan ana khairun minhu, saya lebih baik pada dia. Ini kan takdirnya begitu. Takdirnya kan begitu. Ya Allah, ini perkiraan si iblis. Duga-dugaan si iblis. Dia merasa api lebih baik daripada tanah. Padahal sudah kita sebutkan keterangan dari para ulama, justru tanahlah yang jauh lebih baik daripada api. Jadi kemudian dibenturkan oleh iblis syariat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, dengan takdir dia yang dia diciptakan dari api. Dia benturkan, begini. Akhirnya dia enggak mau menjalankan syariat. Ini kelompok iblisiyah. Ya, yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di Risalah Tadmuriyah, ini sebagai kelompok iblisiyah. Mengerikan ini. Nah, untuk menolak syubhat ini yang sudah merasuk di banyak kalangan manusia, Ibnu Taimiyah membuat pasal ini. Yaitu tidak ada kontradiksi antara takdir yang Allah telah tetapkan dengan perbuatan hamba yang disematkan kepada hamba, karena hamba melakukan tersebut dengan keinginan dia, dengan pilihan dia. Bisa dimengerti sini? Ya, ini Ibnu Taimiyah membuat pasal tentang ini supaya tidak ada syubhat dari iblisiyah ini merasuki anak Adam lagi. Karena ini ada, Ibnu Taimiyah sebutkan di Risalah Tadmuriyah, orang yang menyimpang dalam takdir tiga, Majusiyah, Qadariyah. Kemudian Musyrikiyah, Jabriyah. Iblisiyah, nah ini menabrakan antara takdir dengan syariat. Ya, bisa dipahami sini? Pak Amin. Ya. Mas Yudi, ngerti Mas Yudi? Ini Mas Yudi ada dua nih. Mas Yudi Ponorogo. Wah, kopi saya juga habis nih. Gak jadi sampai jam 10 lah. Jam 9 aja dah. Kopi saya juga udah habis nih. Mana lagi berikutnya? Hah? Wa min thamma dhahabat ta'ifatun minhum ilal ghulu fi isbatil qadar. Wa min thamma. Ya. Dan di sana dhahabat ta'ifatun, ada kelompok yang berpendapat, minhum dari kalangan mereka, ilal ghulu, untuk yang mereka berlebih-lebihan fi isbatil qadar, dalam menetapkan takdir, hatta salabul abada qudratahu, hingga mereka menghilangkan dari sang hamba kudrohnya, kemampuan sang hamba, wakhtiyarahu, yaitu pilihan dari sang hamba untuk mau meninggalkan perbuatan atau melakukan perbuatan tersebut. Sang hamba digoda oleh setan untuk melakukan sebuah keburukan, sang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk mau melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkan perbuatan tersebut, kan begitu? Ya, yang pulang biasa pulang sip malam, ditawari oleh pelacur menjajakan diri dia, sini mas gitu. Gimana sih logatnya, masa sini mas? Itu bukan pelacur itu mas. Ya begitulah pokoknya. Ya sini, dikasih pilihan gak oleh Allah untuk mau ya melakukan perbuatan keji, berzina waliyadzubillah, atau meninggalkannya? Dikasih pilihan gak? Kasih pilihan. Ya, dikasih pilihan kan? Wahadainahu najdain. Allah berikan dua pilihan. Ya, dua jalan. Dikasih pilihan enggak, Mas Yudi? Dikasih. Untuk mau atau meninggalkan, melakukan atau meninggalkan. Nah, ini bisa dipahami sini? Ya. Kemudian, ya, tatkala ya, dia sudah dicegat, ayo. Dia diberikan kudrah enggak oleh Allah untuk lari. Ya, diberikan kudrah enggak oleh Allah untuk lari, sebagaimana Yusuf alaihissalam digoda oleh ya, istri tuannya. Qalat hay talak, kata istri tuannya. Eh, kemari kamu. Ya, Yusuf punya pilihan sehingga dia mengatakan, ya, qala ma'adallah, ya begitu kan. Ya, aku berlindung pada Allah. Ya. Innahu rabbi ahsana maswai, maswai, ya, dan seterusnya. Ya. Ini Yusuf lari akhirnya. Lari. Nah, ini berarti Yusuf diberikan kudrah. Dan kita pun juga demikian. Ya, digoda oleh perempuan. Ah, mau kemana ayo gitu kan. Ah, mau kemana ayo. Ya, kita diberikan kekuasaan enggak oleh Allah untuk lari. Apa pasrah? Wah, ini udah enggak bisa kemana-mana nih. Udah enggak pasrah deh. Aja beri ya. Ini udah enggak bisa deh nih. Ya udahlah, pasrah. Jabri ya kayak begini. Ya, diberikan kekuasaan, kemampuan oleh Allah untuk lari, ya, untuk menghindar atau untuk mendorong wanita tersebut atau untuk marah, untuk yang lain-lainnya lah, melakukan penolakan. Kan gitu Pak Eko, ya. Iya. Enggak begitu kan, enggak seperti robot kan. Ya udahlah, saya gimana aja deh, pasrah deh. Nah, kan enggak kayak begitu. Iya enggak? Nah, ini bisa dipahami sini enggak? Nah, namun ketika dia melakukan keburukan tersebut ia dan billah, Allah telah takdirkan enggak? Takdirkan. Nah, setelah finally dia melakukan keburukan tersebut, disandarkan ke siapa akhirnya? Ke hamba apa ke Allah? Ke hamba. Karena hamba yang melakukannya, walaupun Allah takdirkan. Makanya kalau ada Pak Ustadz lagi ceramah, selepas ceramah dia mengatakan, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya sendiri, jangan antum ponis. Wah, ini qadariyah nih. Wah. Tidak. Yang buruk-buruk memang dia nisbatkan kepada dirinya sendiri. Karena dia telah diberikan pilihan, dia telah diberikan kemampuan, kekuasaan, kekuatan, ya, keinginan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ternyata dia lakukan. Ya. Kemudian dia nisbatkan ini adalah, ya, perbuatan saya. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam maksiat kepada Allah. Bisa dipahami sini? Namun boleh berhujjah dengan takdir atas segala macam musibah. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam, ya, syarah beliau, ya, dari kitab Ibn Taimiyah Risalah Tadmuriyah. Boleh berhujjah dengan takdir atas musibah. Tidak boleh berhujjah dengan takdir atas maksiat. Dapat musibah qadarullah. Maksiat enggak boleh qadarullah. Nah, kenapa zina? Qadarullah. Loh, emangnya ente udah tobat? Qadarullah nih. Qadarullah saya zina lagi. Waliyadzubillah. Qadarullah nih saya koruptor terus. Korupsi terus. Gak boleh. Berhujah dengan takdir dari maksiat. Namun berhujah dengan takdir atas musibah baru diperbolehkan. Ya. Kenapa ini? Ya, ini kebanjiran. Qadarullah. Nah, tepat. Ini kena gempa, qadarullah, tepat. Mabok lagi, qadarullah. Oh, wong edan. Ya, wong edan itu, ya. Mabok lagi main judi. Itu main judi mulu, qadarullah. Ya Allah. Hah? Lagi nyekak kartu dia. Ah. Ceter kata dia. Main judi mulu, Bang. Ya, qadarullah. Ini wong edan kayak begini, ya. Orang gila. Ya. Para ulama menyebutkan ini dari kisah mana? Kisah perdebatan Adam dan Musa. Ya, kisah perdebatan Adam dan Musa. Ketika Adam alaihissalam ditanya oleh Musa, ya Musa, engkau bapak kami lima khoraj tanah. Kenapa engkau keluarkan kami dari jannah, dari surga? Wahai Musa, kamu kan kalamullah. Kalimullah, Nabi yang diajak bicara ada Allah. Ya. Kamu kan tahu itu semua yang saya lakukan sudah Allah takdirkan. Jadi Allah sudah bertobat. Nah, ketika sudah bertobat itu dianggap sebagai sebuah musibah. Ya, dianggap sebagai sebuah apa? Musibah. Begitu, bisa dipahami sini? Tidak boleh maksiat berdalil dengan takdir. Tak boleh. Yang boleh berdalil dengan takdir apa? Musibah. Tak boleh. Tak benar tu. Lagi nyekak kartu. Main judi. Qadarullah. Gitu. Main judi sabung ayam. Ya. Ya, tiap hari sabung ayam bang. Qadarullah. Kurang ajar ini. Ini lama-lama ngeledek syariat. Ya. Pabok sesekali boleh. Nah, ini kurang ajar seperti ini. Kalau ada yang demikian. Ya, kalau ada yang demikian, ini kurang ajar berarti. Ini berarti ya peremehan dia dan juga olok-olok dia secara tidak langsung terhadap syariat. Qadarullah, qadarullah. Jadi mengucapkan qadarullah pun juga ada pada tempatnya. Ya, bisa dipahami. Dari musibah itu qadarullah. Kalau maksiat enggak. Enggak, tobat dulu. Tobat. Ya, dulu musisi ngeband, wah, artis nyanyi, main sinetron, maksiat segala macam. Tobat, bertobat dengan tobat nasuha. Nah, dulu ngeband bang, sekarang enggak lagi. Ya, qadarullah. Nah, tepat. Udah bertobat. Jangan masih eksis ngeband, ngebandnya qadarullah. Anda masih ngeband kan? Qadarullah, Anda masih ngeband. Ini maksiat, ini nanti seperti Jabriyah, seperti kata tuh. Ya. Jabriyah menyandarkan maksiat dia kepada takdir Allah. Ngerti sini? Bisa dipahami ya. Mana lagi tadi? Wadahabatit ta'ifatus saniyatu, dan kelompok yang kedua berpendapat. Ilal ghulu, berpendapat berlebihan fi isbati af'alil ibad, dalam menetapkan perbuatan hamba, wakhtiyarihim, dan pilihan mereka, hatta ja'aluhum humul khaliqhum al-khaliqina laha, hingga mereka menjadikan bahwa merekalah yang menciptakan perbuatan dan pilihan mereka itu sendiri. Waliyadu billah. Mereka menjadikan merekalah pencipta perbuatan mereka. Ini majusi, ya, majusiyah. Kalau yang tadi apa? Musyrikiyah. Wala ta'alluqalaha bimasyiatillahi, dan tidak ada ta'aluknya, tidak ada keterkaitannya perbuatan mereka, pilihan mereka dengan kehendak Allah. Wala tadkhulu tahta qadarih, dan ini enggak termasuk ke dalam cakupan takdir Allah, kata mereka. Waliyadu billah. Ini ada dua kelompok yang berlebihan. Ada satu kelompok yang membenturkan keduanya. Maka tiga kelompok ini berbahaya semua. Musyrikiyah, Majusiyah, Iblisiyah. Ya. Musyrikiyah seperti kaum musyrikun, menyandarkan kesyirikan mereka itu kepada Allah, takdir. Ya, ini nanti cikal bakal Jabriyah. Majusiyah yang mereka ya menetapkan bahwasanya segala perbuatan mereka, kehendak mereka, itulah kehendak mereka sendiri, pilihan mereka sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak dari Allah, ciptaan dari Allah. Nah, ini kelompok apa namanya? Majusiyah, yang jadi cikal bakal kelompok Qadariyah. Nah, yang ketiga Iblisiyah, yang membenturkan itu semua. Ya, membenturkan takdir Allah dan perbuatan hamba. Nah, membenturkan takdir dengan syariat, dibenturkan untuk ditolak syariat tersebut. Ya, dia aslinya menetapkan percaya, tapi dibenturkan dengan takdir, akhirnya dia tolak. Ini kelompok apa namanya? Iblisiyah. Nah, ini ada di masa Ibnu Taimiyah, ada bukti Ibnu Taimiyah menuliskan. Ya, di Risalah Muriyah kan dikutip oleh Syekh Fauzan, ya enggak? Di halaman sebelumnya. Lihat. Iya. Roja lagi. Kemarin sudah disebutkan kan? Ada sebenarnya. Sudah dibacakan belum kemarin? Sudah. Nah, itu penting itu murojaah. Qaw wa yuqalu li ta'ifatil ula al-Jabariyah. Al-Jabariyah. Li'annahum yaqulun innal 'abda mujbarun 'ala ma yasduru minhu la ikhtiyara lahu fihi. Maka dikatakanlah kepada kelompok yang pertama yaitu Jabariyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan Jabriyah itu, kenapa dinamakan dengan Jabriyah? Karena mereka menyatakan innal abda, bahwa hamba itu mujbar. Hamba itu dipaksa. Ya, dipaksa ala ma yasduru minhu, atas segala yang keluar yang muncul dari mereka. perbuatan mereka, ucapan mereka, tindak tanduk mereka. Nah itu semuanya itu dipaksa kata mereka. Hamba itu seperti sebuah alat yang digerakkan. La ikhtiyara lahu fihi. Hamba enggak punya ikhtiar, pilihan dalam perbuatannya tadi. Pokoknya udah, ya udah ini takdir Allah. Dia melakukan segala macam keburukan, ya takdir Allah. Nah, ini sebenarnya untuk melegalkan keburukan mereka aja. Coba kalau nanti keburukan menimpa mereka dari orang lain, mereka dizolimi oleh orang lain, mereka tidak mau berdalil dengan apa yang mereka tetapkan ini. Ya, ada Jabriyah lewat, tabokin rame-rame. Kepalanya kelepakin satu-satu. Oh, Jabriyah ya, sini saya kelepak kepala kamu. Kelepak, tahu gak kelepak? Nah. Toyor kepalanya. Kamu Jabriyah ya, nah, saya kelepak. Nah. Marah dia, weh, kamu jangan kurang ajar ya. Nah. Dan kurang ajar. Loh, takdir Pak. Ini dinisbatkan kepada Allah. Wah. Terima enggak? Hah? Kalau keburukan itu menimpa mereka, enggak terima. Curang itu. Jabriyah ini curang. Curang dia. Dia cuma mau melegalkan keburukan mereka aja, udah gitu. Ya. Ini ajaran iblis. Ajaran iblis. Ya. Jadi curang sebenarnya. Mereka pun kalau ya, aliran Jabriyah sebenarnya udah kita zalimi aja rame-rame, ya. Kita kritikin rame-rame, ya, cubit rame-rame, ya. Cabut kumisnya satu-satu, misalkan. Kritikin kakinya, wah, marah gitu, takdir, takdir ayo, takdir. Gimana Pak? Takdir kan. Wah, enggak terima pasti. Oh. Kalian zalim, saya lapor ke polisi. Takdir Pak. Oh, lapor. Takdir. Kenapa demikian? Pasti dia menetapkan ujung-ujungnya syariat. Ya. Loh, kamu ini takdir-takdir kamu kan. Ya. Saya tadi bilang jangan pukul saya, kamu pukul juga katanya. Oh, berarti ketika Bapak bilang jangan pukul saya, jangan kritiki saya, jangan ganggu saya, berarti saya diberikan pilihan. Saya mau melakukan atau tidak. Nah, begitu. Sebenarnya hakikatnya itu mereka itu akal-akalan aja untuk melegalkan kebusukan mereka. Ya. Kalau untuk orang lain mereka lakukan, tapi kalau kena diri sendiri, nah mereka akan ya memberlakukan takdir buat apa namanya? Ikhtiar buat orang lain. Jangan, jangan, nah, gitu kan. Kita ancam dia. Oh, saya ambil nih barang kamu. Jangan, jangan, jangan. Nah, berarti hamba sang pelat, orang yang akan menzaliminya sudah diberi pilihan kan? Diberi ikhtiar kan? Nah, mau ambil apa enggak? Gitu. Jangan. Jangan. Nah, begitu. Bisa dipahami sini? Baik. Uyuqalu li ta'ifati as-saniyah. Maka dikatakan kepada kelompok yang kedua, al-qadariyah an-nufat. Yaitu qadariyah an-nufat, yaitu orang yang menolak takdir. Li'annahum yanfuna al-qadara. Karena mereka menafikan, mengingkari adanya takdir. Faqaulu syekhi rahimallah, maka perkataan syekh, yaitu syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, wal ibad fa'iluna hakikatan, maka hamba adalah pelaku secara hakiki dari perbuatan mereka. Raddun ala ta'ifatil ula wahum al-jabriyah. Ini adalah sebagai sanggahan bagi kelompok yang pertama, yaitu al-jabriyah. Kenapa demikian? Karena mereka menetapkan persemua ya, aktivitas mereka itu disandarkan nanti kepada apa? Kepada takdir. Dinafikannya ya ikhtiar, kudrah, ya iradah dari hamba. Li'annahum yaqulun, karena mereka berkata innal abda laisu fa'ilina hakikatan. Sesungguhnya hamba itu bukanlah pelaku secara hakiki dari perbuatan mereka. Wa isnadul af'ali ilaihim min babil majaz, kata mereka. Dan penyandaran perbuatan mereka kepada diri mereka sendiri itu bukan hakiki, tapi majas, kata mereka. Wah, mantap. Kelas berat nih bicaranya nih. Eh, bicara hakiki nih, hakikat. Makrifat hakikat ini. Udah belum nyampe kita ini. Nah, ini ngawur. Majas, kata dia. Jadi kalau di ayat Al-Quran, Zaharul fasadu fil bahri wal bahar bima kasabat aydin nas. Itu kan disandarkan kepada apa? Manusia kan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan kerusakan ulah-ulah tangan manusia. Itu kata mereka majas, majas. Majas itu. Enggak hakiki manusia yang berbuat keburukan di daratan dan di lautan. Itu semuanya takdir dari Allah. Itu semuanya majas, kata mereka. Majas. Masya Allah. Jadi gimana aslinya? Wah, luar biasa ini mereka ini ya. Waliyadzubillah. Ya hakikatnya ya Allah lagi, ya Allah lagi. Itu kita itu cuma seperti digerakkan saja, kata mereka. Wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alahum. Wa qauluh, dan pernyataan Ibnu Taimiyah, Allah lah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan perbuatan mereka, ini adalah raddun ala ta'ifati tsaniyah al-qadariyah an-nufat. Ini adalah sebagai sanggahan, bantahan bagi kelompok yang kedua, itu dari para pengingkar takdir. Li'annahum yaqulun, karena mereka menyatakan innallaha lam yakhluq, Allah tidak menciptakan af'alal ibadi, segala perbuatan hamba. Wa innamahum khalaquha, namun hambalah mereka yang menciptakan perbuatannya istiqlalan, secara tersendiri, secara independen, duna masyiatillahi wa taqdirihi laha, tanpa ada kehendak dari Allah, tanpa ada takdir dari Allah atas segala perbuatan mereka. Masya Allah. Ya, ini tadi sudah disebutkan kebatilannya. Wa qauluh, dan pernyataan Ibnu Taimiyah berikutnya, wal abdu wal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli was saim wal, ya, dan hambalah yang mereka beriman, kafir, berbuat kebajikan, berbuat kefajiran, ya, mereka sholat, mereka berpuasa, hambalah yang mengerjakan itu semua. Walil abdi walil ibadi qudratun, dan hamba memiliki kudrah, kemampuan, ala amalihim, untuk mengerjakan perbuatan mereka, walahum iradatun, dan mereka pun memiliki iroda, kehendak. Raddun ala jabriyah, ini adalah sebagai sanggahan bagi kaum Jabriyah. Ai laisa al-ibadu bimajburin. Ya, hamba bukanlah dipaksa, tidaklah dipaksa ala tilkal amal, atas segala perbuatan tersebut. Li'annahu law kana kadzalik, karena kalau hamba keadaannya demikian, artinya sang hamba dipaksa, lamma sahha wasfuhum biha, maka tentulah ya sang hamba tersadi tidak sah, tidak dapat disifati dengan biha, dengan semua perbuatan tadi, kafir, mukmin, fajir, apa lagi, albar, almusalli, as-saim, enggak sah begitu kan, enggak sah. Namun ternyata Allah sifati, ya, ada yang kafir, ya, kemudian ada yang apa, ada yang mukmin, ya yul kafirun, Allah panggil. Ya, kalau nanti semua ya apa namanya seperti apa yang disangka oleh Jabriyah ini, enggak sah dipanggil kayak itu semua. Waliyadzubillah. Li'anna fi'lal mujbari la yunsabu ilaih, karena perbuatan orang yang dipaksa tidak dinisbatkan kepadanya. Kan begitu? Namanya juga dipaksa. Enggak hakikatnya bukan kemampuan dia. La yusafu wa la yusafu bihi, dan dia tidak disifati dengan perbuatan dia tadi. Wala yastahiqqu alaihi as-sawaba, dan dia pun enggak berhak mendapatkan pahala awil iqaba ataupun iqab, hukuman. Ya. Lihat orang yang terpaksa kafir, ya. Terpaksa kafir wa qalbuhu mutmainun bil iman, tapi kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Sahabat siapa namanya? Amr bin Yasir. Dihukumi dengan kekafiran enggak? Tidak. Kenapa? Karena dipaksa. Ya. Kalau dipaksa tidak dinisbatkan kepada dia perbuatannya. Ya. Antum dipaksa ini, dipaksa makan di bulan puasa. Dipaksa. Makan enggak? Makan. Ya kan ada tuh di mana tuh Cina itu? Apa namanya kemarin? Uyghur. Uyghur apa Uyghur sih? Nah itulah. Nah. Ya. Kan dipaksa tuh mereka, dipaksa enggak boleh pakai jilbab perempuannya. Dipaksa di bulan Ramadan mesti makan, ya, dipaksa nggak boleh menampakkan simbol-simbol keislaman dan nilai-nilai agama, kan dipaksa tuh, dipaksa, ya, dipaksa makan. Secara fikih, ya dosa nggak? Tidak, dipaksa dia dipaksa, ya, orang yang lupa yang dipaksa, ya, secara fikih aja tidak apa namanya. tidak rusak amal dia. Ya, tidak rusak amal dia. Dia dipaksa. Berarti amalnya tadi tidak dinisbatkan kepada diri dia. Bisa dipahami sini? Nah. Wa qawluh dan pernyataan Ibnu Taimiyah, wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratahum. Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan kemampuan mereka. Raddun 'alal qadariyah an-nufati. Ini juga sebagai bantahan atas qadariyah yang menafikan takdir, haitsu za'mu, di mana mereka menyangka annal ibada yakhluquna af'alahum biduni iradatillahi wa masyiatihi. Bahwa hambalah yang menciptakan perbuatan mereka tanpa ada kehendak dan ya masyiah, ya tanpa ada ya keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu. Summa stadalla syekh, kemudian Syekhul Islam berdalil fi radd ala taifatain, terhadap dua kelompok tadi, bi qaulihi taala, dengan firman Allah taala, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah, untuk berada di jalan yang lurus. Nah ini berarti ditetapkan adanya masyiah. Adanya masyiah. Nah, ini bantahan terhadap siapa berarti ini? Hah? Jabriyah. Kemudian Allah tetapkan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Namun tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semua nanti atas kehendak Allahu rabbul alamin. Atas bantahan siapa ini? Qadariyah. Ya, Qadariyah. Wa qauluhu ta'ala liman syaa'a minkum ayyastaqim, fihi radd 'alal jabriyah. Tadi sudah disebutkan. Liannahu asbata lil ibadi masyiatan, karena Allah di ayat ini menetapkan masyiah untuk hamba. Wa hum yaqulun, mereka menyatakan la masyiata lahum, sementara mereka menyatakan jabriyah. Oh, enggak ada bagi hamba ini masyiah, kehendak. Wa qauluhu ta'ala wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, fihi radd, fihi ar-radd 'alal qadariyah. Al-qa'ilina bi anna masyiatal abdi mustaqillatun bi ijadil fi'li min ghairi tawaqqufin ala masyiatillahi. Kemudian ya, kata beliau, maka dalam ayat ini juga terdapat bantahan atas kaum Qadariyah, kaum pengingkar takdir, yang mereka menyatakan bahwasanya kehendak hamba itu mustaqillatun, itu secara independen, ya, bi ijadil fi'li, untuk mengadakan, menciptakan sebuah perbuatan tanpa ada tawakuf, tanpa ada ketergantungan ala masyiatillah, terhadap dengan kehendak dari Allah. Wa hadza batilun, maka ini adalah batil. Li anna Allah 'allaqa masyiatal ibad, karena Allah mengaitkan kehendak hamba ala masyiatihi subhanahu, dengan kehendaknya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabataha biha, dan Allah mengaitkan kehendak hamba dengan kehendak Allah. Wa qawlu wa hadhihi ad-darajatu min al-qadar, dan derajat takdir ini, wa hiya umum masyiatihi wa iradatihi, yaitu keumuman cakupan dari kehendak Allah dan keinginan Allah, li kulli syai'in, atas segala sesuatu, wa umumu khalqihi, dan keumuman penciptaan Allah, li kulli syai'in, atas segala sesuatu, wa annal ibada fa'iluna hakikatan, bahwa hambalah yang melakukan perbuatan mereka itu secara hakiki. Wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alahum, namun Allah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan perbuatan mereka. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, yukadzibu biha amatul qadariyah, permasalahan inilah yang banyak diingkari oleh mayoritas kaum qadariyah an-nufat. Yaitu yang dimaksud dengan qadariyah itu ada dua. Ada qadariyah al-isbat an-nufat, qadariyah isbat jabriyah, qadariyah nufat, qadariyah yang kita kenal. Jadi dulu para ulama salaf nyebut jabriyah juga ke qadariyah. Ya, juga ke qadariyah. Qadariyah itu ada dua. Jadi yang pengingkar takdir dan yang dikit-dikit takdir. Nah, yang dikit-dikit takdir itu ya jabriyah. Nah, yang anti takdir itu qadariyah nufat namanya. Qadariyah nufat. Pengingkar takdirnya. Nufat itu isim ya, apa namanya, jamak dari an-nafi, yang mengingkari, yang menafikan. Haitsu yaz'umun, yaitu di mana mereka menyangka annal abada yakhluqu fi'la nafsih, bahwa hamba yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri biduni masyiatillah, tanpa ada kehendak dari Allah. Wa iradatihi, tanpa ada keinginan dari Allah. Kemudian kata Ibn Taymiyah, alladzina sammahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majusa hadil ummah. Yang inilah yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai majusinya umat ini. Kenapa demikian? Limusyabahatihim al-majusa. Karena keserupaan mereka dengan majusi. Alladzina yusbituna khaliqain. Yang majusi ini menetapkan di jagat alam raya ini ada dua pencipta. Huma keduanya an-nur wa zulumah. Yaitu cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan yang baik-baik. Zulumah kegelapan yang menciptakan yang buruk-buruk. Nah, Qadariyah juga demikian. Yang bagus Allah yang ciptakan, perbuatan mereka yang jelek mereka yang ciptakan. Bukan dari ciptaan Allah, bukan kehendak Allah. Nah, ini kesamaannya. Jadi Qadariyah itu seolah-olah menetapkan di alam jagat raya ini ada dua pencipta. Pertama Allah yang menciptakan alam semesta termasuk diri mereka. Yang kedua penciptanya siapa? Diri mereka sendiri. Apa yang mereka ciptakan? Perbuatan mereka. Nah, inilah kesamaan mereka dengan majusi. Itulah, oleh karena itu beliau mereka dinamakan dengan majusi. Fa yaqulun, mereka menyatakan innal khaira min fi'lin nur, kebaikan itu dari perbuatan Tuhan cahaya. Wasyarra min fi'li dzulumah, sedangkan keburukan itu perbuatan dari perbuatan Tuhan kegelapan. Fasaru sanawiyatan, maka jadilah mereka sanawiyah. Sanawiyah itu aliran zaman dahulu yang menetapkan di alam jagat raya ini ada dua pencipta. Yang ini juga aliran ini pecahan dari aliran mania, ya. Allah alam isyab, ya. Ini disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi di syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Fa yaqulun, kemudian wa kadzalika haula'i al-qadariyatu, demikian pula dengan mereka Qadariyah. Ja'alu khaliqan ma'allahi, mereka menjadikan adanya pencipta lain di samping Allah. Haitsu za'amu, di mana mereka menyangka annal ibad yakhluquna af'alahum, bahwa hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri. Biduni iradatillahi wa masyiatih, tanpa ada kehendak dan keinginan dari Allah. Bal yastakilluna bi khalqiha, bahkan mereka secara independen menciptakan perbuatan mereka sendiri. Walam yasbut, nah, kata Syekh, namun tidak valid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam samahum majusa hadil ummah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengkritisi hadis tentang Qadariyah majusinya umat ini, ya. Kenapa demikian? Li ta'akhuri zuhurihim an waqtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kemunculan mereka itu, kemunculan kaum Qadariyah itu lebih di akhir daripada waktu Nabi. Tapi tidak demikian ya, sisi kritikannya yang tepat. Kalau mau kritik riwayatnya, kritik saja. Namun riwayatnya itu sendiri, ya, itu telah diriwayatkan, ya, diantaranya oleh Abu Dawud, Imam Hakim, ya, dan Ibn Abi Asim di As-Sunnahnya juga meriwayatkan. Ya, dan yang lainnya juga memiliki jalan-jalan yang dikuatkan oleh para ulama sehingga derajatnya menjadi valid, sabit, ya, minimal hasan hadis tersebut, ya. Jadi kalau mau mengkritisi bukan dari sisi yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Karena munculnya belakangan. Nah, ini tidak tepat kata para ulama, ya, mengkritik hadis majusi Qadariyah adalah majusinya umat ini karena dari sisi kan Qadariyah munculnya belakangan. Tidak demikian, betapa banyak Nabi mengabarkan suatu kejadian yang munculnya itu bahkan di hari kiamat kelak, ya. Di setelah Nabi, ya, kelak manya isminkum ba'di fasaraqtilaban katsira, kan begitu. Nah, ya, bahkan Murji'ah dalam sebuah riwayat disebutkan pula oleh Nabi, belum muncul. Khawarij, di zaman Nabi enggak ada Khawarij, Nabi sebutkan ada Khawarij, kilabun nar gitu. Enggak ada Khawarij, siapa yang berontak Nabi di zaman Nabi? Ya. Siapa yang mengkafirkan pelaku dosa besar di zaman Nabi? Enggak ada. Pasti kalau ada Nabi ingkari, enggak ada. Tapi Nabi kabarkan enggak? Nabi kabarkan. Ya, berarti sama dong ilatnya dengan kritikan Syekh, yaitu ya, munculnya belakangan dari Nabi. Ya kan? Sama kan? Nah, oleh karena itu ya, ini kurang tepat ya. Ya, namun Syekh di sini berpendapat dengan ilmu beliau ya, hafizahullah taala. Ya, ini menandakan bahwasanya ya, manusia enggak ada yang sempurna. Nah, fa aktsaru ma yaji'u min dzammihim innama huwa mauqufun ala sahabah. Ini kata Syekh. Nah, kalau sisi kritikan ini okelah ya. Kata Syekh, mayoritas hadis yang datang terkait celaan terhadap mereka, celaan terhadap Qadariyah itu ya mauquf ala sahabah, mauquf. Ya, mayoritas itu mauquf. Mentok-mentok mauquf. Ya, ke pernyataan para sahabat, bukan Nabi. Namun yang sahih justru itu dikuatkan oleh para ulama, itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluh, dan pernyataan Ibnu Taimiyah, wa yaghlu fiha qauman min ahli al-isbat, namun ada yang gulu dalam masalah takdir ini dari kalangan orang-orang yang menetapkan takdir, gulu berlebihan pada Jabriyah. Ai hadhihi ad-darajatu min al-qadar, yaitu tingkatan dari takdir ini al-gulu. Apa itu gulu? Wahia az-ziyadatu fi syai'an al-had al-matlub, yaitu menambahkan pada sesuatu yang melebihi dari al-had, dari batasan al-matlub yang diinginkan. Ya, qaumun min ahli isbat, yaitu suatu kaum yang mereka menetapkan takdir, yaitu fa'ilun ghulu. Ya, itu kalau dalam ilmu nahwu, qaumun itu fa'il dari yaghlu. Yaghlu ghala yaghlu fil mudhari, fa'ilnya mana? Qaumun, itu ya. Kalau dari ilmu nahwu. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka itu siapa? Al-Jabriyah. Alladzina qalu, yang mereka menyatakan, innal abda mujbarun ala fi'lih, sesungguhnya hamba itu dipaksa atas perbuatan mereka, tanpa ada kudrah, kemampuan, tanpa ada ikhtiar, pilihan, tanpa ada irodah, tanpa ada keinginan. Jadi seolah-olah hamba itu ya udah dipaksa begitu ya. Hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyarahu, hingga mereka menghilangkan dari hamba kemampuan dan pilihan. Waliyadzubillah. Fal awwaluna ghalaw fi isbati af'alil ibad hatta akhrajuha an masyiatillah. Wa haula'i ghalaw fi nafyi af'alil ibad hatta salabuhum al-qudrata wal ikhtiyar. Nah, yang pertama mereka ini, ya mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan perbuatan hamba hingga akhirnya mereka mengeluarkannya dari kehendak Allah. Itu yang siapa ini al-awwalun? Maksudnya siapa? An-nufat. Yaitu Qadariyah, pengingkar takdir. Wa haula'i ghalaw. Sementara yang kedua ini, mereka gulu berlebih-lebihan fi nafi af'alil ibad, dalam menafikan perbuatan hamba, pilihan hamba, kekuatan hamba, kemampuan, keinginan, hatta salabuhum al-qudrata wal-ikhtiyar, hingga mereka menghilangkan dari hamba segala itu semua, perbuatan, kemampuan, pilihan, dan juga keinginan ya dari hamba. Wa qauluhu, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha, hingga mereka mengeluarkan dari perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah hikmah-hikmahnya dan segala kemaslahatannya. Ya, hikam itu jam'u hikmatin, masalih jamak dari maslahah, maslahatin, bentuk pluralnya. Ai annal jabriyata, maksudnya apa? Bahwasanya kaum jabriyah fi madhabihim, dalam madhab mereka, hada dalam madhab mereka ini, hinama nafau af'alal ibad, mereka menafikan perbuatan hamba, wasalabuhum al-qudrata, mereka menghilangkan dari hamba qudrah, kemampuan, wal ikhtiar, pilihan. Ya, nafau hikmatallahi, berarti mereka menafikan hikmah Allah, fi amrihi, dalam perintah Allah, wa nahyihi, maupun dalam larangan Allah, wa sawabihi wa iqabihi, dalam pahala atau hukuman dari Allah. Kan begitu ya. Buat apa Allah hamba didapat pahala, dapat dosa, orang semuanya semuanya dipaksa oleh Allah. Kan begitu alur pemikiran Jabriyah. Batil. Kalau mereka menyatakan, innahu yusibu aw yuaqibu, sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada hamba, menghukum hamba, ala ma laysa min fi'lihim, atas perbuatan yang bukan perbuatan hamba, wa ya'muruhum bima la yaqdiruna alaih, dan Allah memerintahkan mereka, bima la yaqdiruna alaih, terhadap suatu hal yang hamba enggak mampu melakukannya. Ya, berarti mereka gimana? Fattahamullaha bizulmi, berarti mereka menuduh Allah dengan kezaliman. Kan begitu? Ya, Allah, berarti kalau begitu Allah zalim. Ya, menuduh Allah zalim dengan prasangka mereka ini. Allah yang menafikan kemampuan, pilihan, adanya keinginan dari hamba, ya sudah hamba dipaksa kafir. Dipaksa kafir, masuk neraka siksa. Berarti zalim enggak? Zalim. Padahal tidak demikian, adil. Hamba diberikan jalan, pilihan, petunjuk, diutus Rasul, diturunkan kitab, diberikan kemampuan untuk beriman, untuk kafir. Allah sebutkan, yuri man minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia, di antara kalian ada yang pengen akhirat. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Hah? Ya, ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Ya, berikutnya lagi wal abas, ya main-main ya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggiannya. Ya cukup, berarti nanti kita masuk ke pasal berikutnya. Hakikatul iman, hakikatul iman, ya kemudian hakikat iman dan hukum orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Nah, ini penting juga, makanya dibahas di kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah wal jamaah, karena ada dua kelompok besar, ada tiga kelompok bahkan, ya. Dua kelompok bersekutu, satu kelompok berseberangan. Ya, dalam masalah ini yaitu kelompok Murji'ah versus kelompok ya Khawarij dan juga Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka berbedanya cuman penamaan di dunianya. Kalau Khawarij menamakan pelaku dosa besar kafir, murtad, keluar dari Islam. Namun di akhirat sama seperti Mu'tazilah, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Kalau Mu'tazilah menamakan pelaku dosa besar di dunia, enggak kafir, enggak beriman. Berarti di mana? Oh, dia di satu keadaan, di antara dua keadaan, antara mukmin dan kafir. Status quo. Fil manzilah baina manzilatain. Namun di akhirat sepakat dengan Khawarij. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini ekstrim. Nah, ada satu kelompok lagi Murji'ah. Pelaku dosa besar, kata mereka, oh, enggak apa-apa. Ya, iman Abu Bakar sama dengan iman orang yang paling bermaksiat. Na'udzubillah. Karena dosa enggak memberikan mudarat kepada iman. Enggak apa-apa. Yang penting hatinya, katanya. Nah, yang penting kalbunya. Tuh mama yang enggak mau pakai jilbab, yang penting hatinya, itu Murji'ah. Nah, itu Murji'ah. Oh iya, anda main-main. Mereka nganggap, oh gak apa-apa. Gak pakai jilbab buat apa? Di badan dibungkus, tapi hati gak dibungkus. Berarti mending mana? Ya mending ini, kata dia. Dosa gak? Enggak dosa. Nah, itu lihat. Ya. Maksiat, itu kan mereka maksiat. Gak mau pakai jilbab. Maksiat dianggap tidak memberikan efek negatif kepada iman. Padahal iman itu yazid yankus. Nambah atau berkurang. Nambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Nah, ini berseberangan. Nah, ini pekan depan insyaallah kita. Ya. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Ya. Ada? Yes, tafadhol. Silakan.